kusangka dirimu berdusta. Berduakan cintaku selama ini, saat diriku jauh darimu, kau bermain cinta di belakangku. Sadarkah dirimu sayang, berlindungi hatiku. Saat kau lihat dengan mataku, kau berjalan bersama bersama. Cukup aku yang kami satukan.